sí. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man saru ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhal yawm wa khaira ma ba'dah. Wa na'udhu bika min syarri ma fi hadhal yawm wa syarri ma ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga dengan berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mulai dari nikmat Islam dan nikmat iman, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan dan waktu luang. Nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan sehingga kita dimudahkan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan waktu luang sehingga dengan nikmat tersebut juga Allah mudahkan kepada kita untuk bisa beribadah kepada-Nya. Karena di sana ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cabut dari mereka nikmat berupa kesehatan. Waktu luangnya banyak. Akan tapi Allah cabut dari mereka nikmat berupa kesempatan atau kesehatan. Sehingga dia terbujur kaku di kamarnya, terbujur kaku di rumah sakitnya sehingga tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara luasa. Akan tapi di sana ada orang, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kesempatan, berikan kepada mereka kesehatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala cabut dari mereka nikmat berupa kesempatan. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan keluarganya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya nikmat berupa kesempatan dan waktu luang. Dikarenakan besarnya nikmat ini, agungnya nikmat ini, banyak di antara kita yang melupakannya. Lupa bahwasanya Allah masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesempatan dan kesehatan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup bersama para sahabatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matani fihima maqbulun katsirun minan nasihatu wal farah. Dua nikmat yang seringkali kita lupa. Seringkali manusia lupa untuk selalu mengingat dua nikmat tersebut. Yaitu nikmat berupa waktu sehat atau kesempatan dan nikmat berupa kesempatan dan kesehatan. Dan nikmat yang sangat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kaum muslimin yang masih hidup hingga saat ini adalah nikmat tatkala Allah pertemukan kepada kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan para hamba-Nya dari api neraka. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri menjadikan awal malam bulan tersebut atau kemarin malam sebagai pertanda masuknya bulan Ramadan, Allah jadikan bulan tersebut atau malam tersebut sebagai salah satu ajang Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu-pintu surga-Nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ja'akum Ramadan." Apabila telah datang kepada kalian bulan Ramadan, "Futihat abwaabul jannah," maka dibuka seluruh pintu surga. "Wa la tughlaqu fiha ahad," dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Jadi semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintunya? Allah Subhanahu wa taala membuka, menyediakan berbagai macam wasilah untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Dibuka seluruh pintu, pintu-pintu puasa atau pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fiha abwabun niran, dan ditutuplah seluruh pintu-pintu neraka. Wala tuftahu fiha ahad, dan tidak ada salah satu pintu-pintu neraka yang dibuka satupun. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh pintu neraka? Allah jadikan sempit, mempersempit gerak-gerik manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup celah agar kita sebagai seorang hambanya tidak bermudah-mudahan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasufidatis syayatin, dan para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala membelenggu para setannya? Bukankah kita banyak, masih banyak mendapati ada di antara orang-orang muslim sendiri yang dalam keadaan berpuasa pun masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Betul. Masih banyak kita dapati juga orang-orang muslim sendiri bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Lantas di manakah letak Allah Subhanahu wa taala itu membelenggu para setan? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya maksud dari Allah Subhanahu wa taala membelenggu para setan adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan para setan bebas menggoda anak manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka keluasan untuk bisa menggoda seperti bulan-bulan yang lainnya. Allah jadikan mereka berpikir lebih tatkala ingin bermaksiat kepada Allah. Karena statusnya dia tatkala bulan Ramadan sebagai seorang muslim yang sedang beribadah kepadanya. Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, mereka dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dengan kesadaran itulah ya, orang-orang yang beriman, orang-orang muslim berpikir lebih tatkala ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan keadaan kita yang sekarang, dalam keadaan kita berpuasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk bisa menuntut ilmu agama, mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan fadl fauqa fadlin, merupakan keutamaan di atas semua keutamaan. Kita dalam keadaan beribadah kepada Allah dari pagi hari tadi berpuasa, kemudian Allah mudahkan kepada kita untuk bisa mendatangi majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang sangat banyak yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ciri khas dari sebuah kebaikan itu mengantarkan kita kepada kebaikan yang setelahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah itu kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Tatkala Allah mudahkan kepada kita untuk bisa menuntut ilmu agama pada bulan Ramadan, sudah bulannya berkah, kita gunakan untuk belajar. Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Tatkala Allah mudahkan kepada kita untuk bisa menuntut ilmu agama, memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus paham itu merupakan lampu hijau dari Allah bahwasanya Allah inginkan kebaikan dalam diri kita. Allah inginkan kita berusaha menjadi lebih baik lagi dari hari-hari yang sebelumnya dengan menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait bulan kita sekarang yaitu bulan Ramadan, maka di antara adat atau kebiasaan para ulama, tatkala mereka memasuki bulan Ramadan, mereka berusaha bagaimana menyelingi pelajaran-pelajaran mereka dengan fikih puasa atau hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Sebagaimana juga tatkala mungkin mendekati bulan haji, di antara kebiasaan para ulama adalah membahas hal-hal yang berkaitan dengan haji menyesuaikan dengan momen yang ada tatkala itu. Dan kajian kita sebenarnya pada sore hari ini adalah kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsan, sebagaimana pada minggu-minggu yang biasanya. Akan tapi pada Taklim perdana ini, di awal-awal ini kita akan membahas sedikit hal-hal yang berkaitan dengan puasa, mulai dari pengertiannya, dalil-dalilnya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan puasa sampai hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari puasa tersebut, sehingga akan menjadi bekal kita tatkala kemudian hari. Karena puasa kita masih menginjak di hari pertama, masih ada 29 hari lagi kita melaksanakan ibadah puasa. Tentu bekal berupa pelajaran berpuasa ini atau fikih puasa merupakan bekal yang sangat penting yang harus kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. As-shaum, ya, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti berpuasa, memiliki dua pengertian. Tatkala kita mau meninjau makna dari shaum itu sendiri, memiliki dua pengertian. Yang pertama pengertian secara bahasa, yang kedua pengertian secara istilah. Jadi tatkala kita mempelajari fikih misalnya, mempelajari tauhid, mempelajari istilah-istilah dalam pelajaran agama, maka kita akan mendapati dua pengertian penting. Yang pertama ditinjau dari segi bahasanya atau lughatan, at-ta'rifu lughatan, pengertian secara bahasa. Kemudian yang kedua pengertian secara istilah atau secara syar'i. Berpuasa secara bahasa memiliki arti al-imsak atau menahan. Oleh karenanya kita lihat di jadwal-jadwal yang beredar ada kalimat imsak. Apa artinya imsak? Batas akhir kita makan atau minum. Jadi setelah jam tersebut kita tidak boleh makan dan minum. Diambil dari kata bahasa Arab yang artinya al-imsak. Amsaka yumsiku imsak, masdar dari menahan. Artinya bahwasannya puasa tersebut identik secara global, yaitu artinya menahan. Adapun secara istilah, al-imsaku anil akli wasyurubi wasairil muftirat, menahan diri, menahan jiwa dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, seperti minum, dan seluruh pembatal-pembatal puasa yang lainnya, seperti yang sudah punya istri kumpul dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan, kemudian hal-hal yang lainnya yang dapat membatalkan puasa. Ma'an niyah, dan ini yang terpenting, tatkala kita berpuasa harus dengan niat. Karena kita tahu bahwasanya ibadah puasa ini merupakan ibadah. Dan yang kita tahu juga ibadah itu tidak tersempurnakan kecuali terpenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka harus ada niat. Tatkala tidak ada niat dalam puasa kita, maka bagaimana puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi tatkala kita hadiri niat dalam hati, kita niat ingin berpuasa, kita niat ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbitnya fajar, atau bisa kita tandai dengan mulainya salat subuh, sampai ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Ya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi ada dua rukun terpenting dalam masalah puasa. Yang pertama menahan diri dari segala macam hal-hal yang berkaitan dengan pembatal puasa itu sendiri, termasuk makan dan minum atau jima pada siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang berkaitan dengan niat. Dan niat pada bulan Ramadan atau puasa Ramadan itu dimulai dari malam hari. Ya, niat kita ingin berpuasa Ramadan itu harus kita niatkan sejak malam hari. Karena itu perbedaan antara puasa Ramadan dengan puasa-puasa yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man la yabitu niyyah fala siyama lahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak memulai niat puasa sejak malam hari, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Tatkala kita ingin berpuasa pada bulan Ramadan, maka semaksimal mungkin kita niatkan pada malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh kita niatkan pada siang hari. Dengan dalil apa? Nabi SAW pernah pada suatu hari di rumah salah satu istrinya, karena istrinya beliau banyak, di rumah salah satu istrinya. Tatkala waktu pada pagi hari, beliau SAW menanyakan kepada salah satu istrinya, "A'indakum ta'am?" Apakah kalian memiliki makanan yang aku bisa makan pada pagi hari ini? "La ya Rasulullah," kata istrinya. "Tidak ada wahai Nabi. Tidak ada yang bisa kita makan pada pagi hari ini." Idan, kemudian sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan ana shaim." Jikalau tidak ada makanan pada pagi hari ini, saya akan berpuasa. Dari sinilah para ulama mengambil sebuah faedah bahwasannya niat yang berkaitan dengan puasa sunnah boleh dilaksanakan atau kita niatkan pada pagi hari, asalkan kita belum makan dan minum. Misalnya pada waktu pagi hari, kita belum sarapan, belum minum, belum apa saja yang berkaitan dengan makan dan minuman sampai jam 10. Kemudian kita tanyakan kepada keluarga, misalnya tidak ada makanan yang bisa kita makan. Kemudian hari itu hari Senin, misalnya hari Kamis, terbetik dalam hati kita, kita ingin berpuasa. Tatkala itu kita niatkan ingin berpuasa sunnah, maka tidak mengapa dan puasa kita diterima. Jadi argo pahalanya akan bergerak. Misal kita mulai puasa, berniat ingin puasa jam 10, berarti argo pahalanya berjalan mulai jam 10. Ya, tergantung bagaimana kita niat ingin berpuasa. Akan tapi pada bulan Ramadan kita harus meniatkan sejak pada malam hari, dan itu merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam sebuah ibadah itu perlu adanya dalil. Seperti sholat, puasa, haji harus berdasarkan sebuah dalil. Karena al-aslu fil ibadati tahrim, asal hukum dalam sebuah ibadah itu haram dilakukan kecuali ada dalil yang menganjurkan untuk melakukannya atau mewajibkan untuk melakukannya. Berbeda dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Karena al-aslu fil asya' al-ibahah, hukum asal segala sesuatu dalam masalah agama hukumnya boleh-boleh saja kita lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Dalam masalah ibadah hukumnya haram untuk dilakukan kecuali ada dalil yang menganjurkan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk melakukannya. Maka kita cari dalilnya tentang masalah puasa. Ternyata didapati oleh atau disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina aman," wahai orang-orang yang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Idza sami'ta qaulallahi Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu fa'awi bihi sam'ak." Tatkala engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "fa'awi bihi sam'ak," maka dengarkanlah dengan baik. "Fa innahu amrun yu'maru bihi aw nahyun yunha anhu." Karena setelah kalimat "ya ayyuhalladzina amanu" itu pasti ada perintah yang kalian diperintahkan untuk mengerjakannya, "aw nahyun yunha anhu," atau di sana ada larangan yang kita dianjurkan untuk meninggalkan larangan tersebut. Di hadapan kita ada sebuah dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam." Telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Dan kita tahu semuanya dalam kaidah usul fikih digambarkan bahwasannya di antara al-fadil wujub, di antara lafaz-lafaz yang menunjukkan sebuah kewajiban adalah kutiba, diwajibkan kepada kalian. Wal aslu fil amri al-wujub. Dan hukum asal dalam sebuah perintah adalah menunjukkan kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa dalam sebuah ibadah? Hal yang sangat penting juga kita harus ketahui bahwasanya Allah tidak pernah memberikan sebuah syariat berupa ibadah kecuali pasti di dalamnya ada hikmah, pelajaran, baik secara mansus, baik secara nas dijelaskan di situ, ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hikmahnya secara nas. Ya. Dan dalam ayat puasa ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan puasa secara nas, secara mansus, secara firman Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ibadah puasa yang kita lakukan adalah la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tujuannya untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang sehat, menjadikan kita sebagai orang-orang yang dan lain sebagainya, menjadikan kita sebagai orang-orang yang cerdas, tidak, akan tapi tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa kepada kita, tujuannya adalah menjadikan wasilah kita untuk menjadi insan-insan yang bertakwa dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan ini kita dilatih bagaimana kita bisa menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari hal-hal yang ringan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan. Mulai dari hal-hal yang ringan. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, melatih kita dari hal-hal yang ringan. Tidak boleh makan dan tidak boleh minum dan yang sebagainya. Tatkala kita sudah patuh dengan hal-hal yang ringan ini saja, tentu hal-hal yang lebih besar lainnya akan mudah kita taati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Bahwasanya agama Islam di atas dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Dan termasuk di antara hal-hal yang dibangun Islam di atasnya adalah berpuasa. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga adalah ijma. Bahwasanya para ulama bersepakat akan kewajiban dan syariat berupa berpuasa. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tajtami'ul ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan pernah bersepakat di atas sebuah kesesatan. Jadi para ulama telah bersepakat, bahkan 4 imam mazhab pun bersepakat atas kewajiban berpuasa bagi orang-orang yang muslim. Bahkan disebutkan oleh para ulama, waman ankarahu kafir murtad dari Islam. Barang siapa yang mengingkari kewajiban berpuasa, menganggap bahwasanya puasa tidak wajib, menganggap bahwasanya puasa hanya adat istiadat biasa orang-orang Islam, bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Apalagi bil istihza, apalagi dengan mengejek, meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kafir murtadun 'anil Islam, maka dia masuk orang yang kafir dan murtad dari agama Islam. Akan tapi yang menghukumi seperti ini bukan person, bukan kita menghukumi orang lain kafir karena mengingkari puasa, akan tapi yang diberikan kewenangan seperti ini adalah para ulama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pemahaman yang benar melalui Al-Qur'an dan sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan bulan puasa atau syahri Ramadan yang kita baru masuk di awal-awal ini, memiliki banyak sekali faedah, memiliki banyak sekali keutamaan pada bulan tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an tersebut diturunkan? Apakah untuk dijadikan sebagai ajang profesi? Apakah dijadikan untuk sebagai ajang mencari rizki? Apakah dijadikan ajang sebagai untuk yujadilu fil Qur'an, mencari kesalahan-kesalahan Al-Qur'an? Tidak. Hudan linnas. Al-Qur'an tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan petunjuk bagi para manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Qur'an tersebut diturunkan kepada manusia sebagai bukti-bukti, wa bayyinatin minal huda wal furqan, membedakan antara hak yang dan yang batil. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan bulan Ramadan agar kita semakin bersemangat pada bulan Ramadan ini, bulan Ramadan yang kita datang di dalamnya, Ramadan itu datang kepada kita tuh memiliki keutamaan yang sangat besar. Jadi ini hanya sebagian saja. Tentu di sana ada keutamaan-keutamaan yang lainnya. Anna syahru Ramadan syahru takfiru dhunub. Bahwasanya bulan Ramadan itu merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai salah satu wasilah diampuninya para dosa-dosa atau dosa para hamba-Nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan niat imanan, dalam rangka niat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, saya sebagai seorang hamba, saya sebagai seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban bagi saya adalah berpuasa karena hal tersebut termasuk kewajiban saya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wahtisab, dan dia tatkala berpuasa dalam rangka untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahalanya, bukan berpuasa karena tradisi, bukan berpuasa karena adat istiadat di kampungnya berpuasa pada hari itu kemudian dia berpuasa, bukan karena sungkan sama tetangga, bukan karena sungkan sama anak, bukan karena sungkan sama orang tua, bukan karena sungkan sama murid, akan tapi dia berpuasa dalam rangka untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka diampuni dosanya, ma taqaddama min dambih, hal-hal yang telah lalu dari puasanya. Jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam rangka iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosanya. Coba kita puasa pada bulan Ramadan, iman saja dan ihtisab, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan bulan Ramadan yang sekarang kita berada di dalamnya adalah syahru itqin minan niran, merupakan salah satu bulan yang Allah banyak membebaskan para hamba-Nya dari api neraka. Orang-orang yang sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki api neraka, pada bulan Ramadan Allah banyak membebaskan mereka dari api neraka. Salah satunya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, wa yunadi munadin, pada bulan Ramadan akan ada yang memanggil, yaitu dari kalangan para malaikat, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang senantiasa memiliki semangat untuk melakukan kebaikan, amal-amalan soleh, aqbil, kemarilah, sambutlah bulan Ramadan, kata malaikat tersebut. Wa ya baghiyash syarri aqsir, wahai orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan pada sebelum bulan Ramadan, masih sering melakukan durhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala memasuki bulan Ramadan, aqsir, minimalisirlah amalan kemaksiatanmu atau hilangkan kemaksiatanmu pada bulan Ramadan. Bahwasanya Allah ingin membebaskan para hamba-Nya dari api neraka. Oleh karenanya Allah lipat gandakan sebagai seluruh amalan-amalan ibadah pada bulan Ramadan. Termasuk diantaranya adalah yang Allah lipat gandakan pahalanya adalah sholat tarawih. Antum jangan mengira kita sholat tarawih 11 rakaat kemudian gak dapat pahala. Jangan sampai mengira demikian. Karena Nabi SAW pernah bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail, barang siapa yang berdiri dengan imam salat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai imamnya beranjak pergi yakni selesai, kutiba lahu qiyamul lail, maka baginya pahala qiyamul lail, maka baginya pahala salat malam suntuk. Kita salat dengan imam salat tarawih sampai imamnya selesai salam witir, maka baginya pahala sholat malam suntuk. Ini diantara salah satu amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Tentu di sana banyak-banyak amalan yang lainnya yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-Nya dari api neraka. Kemudian yang keempat, bahwasannya bulan Ramadan itu syahrul judi wal ihsan, bahwasanya bulan Ramadan itu merupakan bulan yang dianjurkan kepada kita untuk memiliki sifat dermawan dan berbagi kebaikan. Bisa? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan hal demikian. Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, yaitu sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Abbas merupakan saudara laki-laki dari ayahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, memiliki putra bernama Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas merupakan sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan sebuah hadis. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasif, bahwasannya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan orang yang paling dermawan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan. Wa kana ajwaduhu ma yakunu fi Ramadan asra'u min rihil mursalah. Terlebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, kedermawanan beliau itu lebih dermawan dari angin yang berhembus. Apa maksud perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan dari angin yang berhembus adalah tatkala beliau mendapatkan pemberian hadiah, beliau langsung infakkan. Dapat infakkan, dapat lagi infakkan. Gak begitu lama di tangan beliau, beliau mencari siapa lebih berhak menerimanya daripada saya, beliau langsung infakkan kepada orang tersebut. Sehingga digambarkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya aljudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan lebih cepat daripada angin yang berhembus, dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala menerima hadiah pemberian, beliau langsung infakkan kepada orang-orang yang lebih berhak menerima daripada beliau. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian, dan ini yang paling penting juga, yang kelima, bahwasanya bulan Ramadan itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antara keutamaannya adalah merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala banyak mengijabahi doa-doa para hamba-Nya. Ya, hal tersebut dijelaskan oleh para ulama melalui firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Tatkala ada salah satu di antara hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, fa inni qarib, katakanlah sesungguhnya aku amatlah sangat dekat. Tatkala antum perhatikan ayat ini, ya, antum perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat tersebut setelah menjelaskan apa? Setelah menjelaskan tentang ayat-ayat puasa. Dimulai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian di bagian paling bawah dari halaman tersebut Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sungguh aku akan mengijabahi doa-doa hamba-Ku yang berdoa kepada-Ku. Ya, para ulama menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat masalah doa setelah pembahasan puasa menunjukkan bahwasannya doa orang-orang yang berpuasa itu mustajab. Doa orang-orang yang berpuasa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuatkan dengan firman, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun da'watun la turad." Ada tiga keadaan doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dakwah atau doa orang yang musafir. Tatkala antum safar, maka jangan sampai lupa bahwasanya keadaan antum safar itu salah satu keadaan momen terpenting doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sempatkan tatkala antum safar berdoa apa saja doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan bukan doa yang mengandung kemaksiatan ataupun doa yang ingin menjadikan antum memutus tali silaturahmi dengan saudara antum. Kemudian salah satu juga wa da'watis shaim, dan doa orang yang berpuasa. Dan kita sekarang sebagai orang-orang yang berpuasa, maka salah satu momen Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita. Kemudian yang ketiga adalah da'watil madlum, doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, maka tidak ada hijab antara doa orang-orang yang terzalimi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin yang setelahnya yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan adalah Syahrul Ramadan Syahrun Mudha'afatul Ajr, bahwasanya bulan Ramadan itu merupakan bulan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala para hamba-Nya. Dilipat gandakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menamai bulan Ramadan dengan Syahrul Mubarak. Dengan bulan Mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Segala macam kebaikan penuh dengan berkah pada bulan Ramadan. Membaca Al-Qur'an, karena momen bulan Ramadan ini merupakan momen Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, Allah lipat gandakan pahala orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Di hari-hari yang biasanya saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang membaca Al-Qur'an akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, menunjukkan kepada kita dilipat gandakannya pahala pada bulan Ramadan. Apalagi pada bulan Ramadan itu sendiri Allah Subhanahu wa taala benar-benar melipat gandakan pahala kita semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah syahrut tarawih wa tahajud. Bulan puasa merupakan bulan orang-orang untuk melaksanakan sholat tarawih dan tahajud. Ya, sebagaimana hadis yang sudah kita jelaskan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun pada bulan Ramadan untuk salat malam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan salat tarawih yang kita lakukan itu dibuka dengan salat Isya. Oleh karenanya para ulama menganjurkan kepada kita, jangan sampai kita tidak sholat Isya secara berjamaah. Oleh karenanya Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara salah satu alamat orang-orang munafik adalah mereka meneledorkan sholat Isya dan sholat subuh. Padahal tatkala mereka mengetahui pahala dari sholat Isya dan sholat subuh itu, mereka akan datang ke masjid meskipun walau habbah, meskipun dengan merangkak. Apa pahalanya salat Isya yang kita kerjakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shallal Isya jama'atan fa ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat Isya secara berjamaah, maka baginya pahala salat malam setengah malam. Jadi antum salat Isya secara berjamaah, antum mendapatkan pahala salat malam setengah malam, dengan kadar waktu setengah malam. Apalagi disambung dengan sholat tarawih sampai imamnya selesai, sampai witir, maka baginya pahala faka'an nama qomal layla kullih, maka baginya pahala sholat malam suntuk dari Isya sampai menjelang sahur. Oleh karenanya semaksimal mungkin tatkala kita sholat tarawih, jangan sampai beranjak pergi sebelum imamnya selesai. Lama ya enggak apa-apa, karena momen Ramadan ini kapan lagi kita sholat dengan porsi yang lama. Insya Allah enggak bakal lama-lama banget. Sholat cuma sholatnya sebentar, oleh karenanya jangan sampai kita meninggalkan sholat tarawih ini yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir, bahwasannya bulan Ramadan ini terdapat di dalamnya malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar? Adalah malam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, kata Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar itu tatkala antum beribadah di dalamnya, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada anda beribadah selama 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala antum diberikan kemudahan untuk bisa beribadah pada malam Lailatul Qadar, seakan-akan antum beribadah pada malam itu selama 1000 bulan. Para ulama menjelaskan berapa kadar 1000 bulan. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kadar 1000 bulan itu menyamai 83 tahun. 83 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menyamai kita ibadah dengan ibadah yang kita mudahkan tatkala malam itu pada malam Lailatul Qadar. Manusia atau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan umur kisaran berapa? 60 sampai 70 tahun. Umru ummati baina 60 wa 70. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umurnya umatku itu kisaran antara umur 60 sampai 70 tahun. Wa ma zada 'ala dzalika fa huwa qalil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih dari 70 tahun itu ada, tapi tidak banyak atau hanya sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya berapa tahun? 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun. Umar 63 tahun. Jadi tidak banyak umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melampaui sampai 80 tahun. Akan tapi tatkala kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, itu sama halnya dengan kita ibadah selama 83 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwasanya Lailatul Qadar itu terletak di 10 akhir bulan Ramadan, masih lama. Akan tetapi bukan berarti kita hanya semangat beribadah pada 10 terakhir bulan Ramadan. Banyak penafsiran para ulama. Bahkan ada di antara para ulama yang menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terletak di 10 awal. Ada yang mengatakan terletak di 10 tengah. Ada yang mengatakan terletak di 10 akhir. Intinya apa? Jangan sampai kita mematok hanya 10 akhir bulan Ramadan kemudian kita semangat beribadah. Iya kalau semangat. Biasanya 10-10 hari terakhir itu orang-orang pikirnya sudah mau lebaran. Bagaimana mempersiapkan makanannya, mempersiapkan wejangannya untuk tamu, mempersiapkan mudiknya bagaimana. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk menguji siapakah yang semangatnya itu benar-benar sampai garis akhir. Dan itulah perlombaan yang sejati, terletak di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karenanya jangan sampai membuat kita kendor semangatnya. 10 hari terakhir bulan Ramadan semakin semangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asrul awakhir sadda mizarahu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikatan sarungnya. Memberikan isyarat bahwasanya beliau benar-benar bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan kepada kita syariat berupa ibadah, pasti memiliki hikmah, pasti memiliki pelajaran, pasti memiliki tujuan. Kalau tadi kita berbicara tentang manfaat atau keberkahan pada bulan Ramadan, tapi sekarang kita berbicara masalah apa saja hikmah yang dapat kita petik, pelajaran yang kita petik dari kita berpuasa dari pagi sampai sore. Yang pertama, taqarruban ilallahi wa dalalati sidqil iman. Kita berpuasa itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa dalalatu sidqil iman, dan menunjukkan akan kesungguhan iman kita. Coba. Ya, karena kita hanya bermodalkan iman, bahwasanya kita sebagai seorang yang muslim, kita sebagai orang yang mukmin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan makan dari pagi hingga sore. Mungkin dalam pandangan orang-orang yang non-muslim menganggap kita ini apa, orang-orang muslim itu makan enggak boleh, minum enggak boleh dari pagi sampai sore. Akan tapi tatkala kita itu imannya benar-benar menancap dalam hati sebagai orang muslim yang benar-benar sebagai seorang muslim, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berpuasa, maka itu dijadikan salah satu ajang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasilatun ila taqwa wal asbab tu'inul 'abdi 'alal qiyam bi awamiriddin. Bahwasanya puasa itu merupakan salah satu wasilah, merupakan salah satu perantara seorang hamba mendapatkan predikat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbicara takwa, secara pengertian itu adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. seakan-akan besar, sulit kita kerjakan. Tatkala kita melihat pengertian takwa secara umum, secara global demikian, coba kita mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, sulit, berat, ya angel, ya kan, sulit. Tatkala kita mengerjakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Akan tapi dengan puasa ini, Allah melatih kita dan menjadikan puasa itu sebagai salah satu wasilah. Min wasail tu'inul abdi ila taqwa. Termasuk diantara salah satu wasilah yang dapat mengantarkan seorang hamba kepada ketakwaan. Dimulai dari hal-hal yang ringan. Gak boleh ghibah, gak boleh berkata-kata yang kotor, gak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makannya ditahan dulu, minumnya ditahan dulu, kumpul dengan istri ditahan dulu, dengan hal-hal yang ringan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan kita sebagai orang yang takwa di akhir bulan Ramadan, dimulai dari hal-hal yang ringan, menjauhi hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yada' qalazur wal 'amala bih." Barang siapa yang pada bulan Ramadan belum bisa meninggalkan qalazur, ucapan-ucapan yang sia-sia, mengadu domba, khianat, ghibah, gosip, wal 'amala bih, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, nongkrong dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak dapat membantu dia meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih adat kebiasaannya seperti bulan-bulan yang sebelumnya, hanya cuma bermodal tatkala ditanya, "Mas, puasa?" "Puasa." Hanya sekadar itu saja. Akan tapi amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya, akhlaknya belum bisa berubah pada bulan Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarab." Maka Allah tidak butuh hamba tersebut meninggalkan makanan dan minumnya. Bayangkan kita dari pagi puasa sampai sore, sampai maghrib, tapi tidak mendapatkan pahala apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mendapatkan balasan, puasa kita tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Karena ternyata dengan puasa, dengan dilarangnya kita makan dan minum, belum bisa menjadikan akhlak kita berubah. Ramadan merupakan salah satu ajang, madrasah, sekolah rohani, sekolah hati, bagaimana kita bisa menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makan dan minuman, sehingga kedepannya setelah bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hal-hal yang bersifat besar, kita mudah untuk melaksanakannya. Kemudian yang keempat, dan ini yang penting juga, adalah wasilatun ila syukur. Bahwasanya bulan Ramadan itu salah satu wasilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau hikamun ijtima'iyah, hikmah yang bersifat sosial. Kala kita berpuasa, kita merasakan lapar, merasakan haus, seperti halnya saudara-saudara muslim kita yang mungkin Allah masih memberikan kepada mereka atau tidak memberikan mereka rizki sebagaimana kita, pada misalnya orang-orang miskin, orang-orang fakir. Dengan puasa, orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki cukupan rizki akan merasakan, "Oh, ternyata gini rasanya menjadi orang lapar. Oh, ternyata gini rasanya menjadi orang-orang yang haus." Seperti halnya orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepada mereka kelebihan dalam masalah rizki. Jadi dengan puasa ini merupakan cerminan bagi kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke selanjutnya adalah idharus syiaru dinil Islam, menampakkan syiar agama Islam, menampakkan persatuan agama Islam. Ya, bagaimana orang-orang Islam ini bersatu. Tatkala awal bulan puasa, kita diperuntukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harus mengikuti keputusan pemerintah yang ada. Kita memulai puasa tidak perhitungan kita sendiri, akan tapi harus merujuk kepada pemerintah. Dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tatkala fikih masalah puasa, harus mengikuti pemerintah setempat bagaimana menentukan awal bulan Ramadan, sehingga tidak terjadi perpecahan belah di antara kaum muslimin. Ada yang puasanya, ada yang sudah puasa, ada yang belum puasa. Ya, akan tapi tatkala kita merujuk kepada pemerintah kita, ya, sehingga tidak ada yang mendahului atau lebih mengakhirkan dalam masalah puasa. Kemudian yang terakhir adalah tamarrun ala dhabtin nafs, melatih kita untuk lebih menahan diri, melatih kita untuk jadi wong sabar, jadi orang sabar, lebih menjadi orang sabar tatkala berpuasa. Antum ingin melatih diri antum menjadi orang-orang yang sabar, maka berpuasa. Karena dalam puasa ini terhimpun di dalamnya tiga macam sabar. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Coba bayangkan kita puasa masih disuruh sholat. Haus, capek, panas ya kan. Apalagi musim-musim panas itu datang pada bulan Ramadan. Kita disuruh sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Wasabru ala ma'asi, yang kita diperintahkan untuk sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah sabar tatkala ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Yaitu diantara hal-hal yang berkaitan masalah puasa, dari pengertiannya kita bisa mengetahui artinya imsak itu apa. Jangan sampai kita mengartikan bahwasanya imsak itu masih boleh kita makan dan minum. Dari pengertian yang kita sampaikan tadi, bahwasanya imsak itu menandakan kita tidak boleh makan dan minum setelahnya, batas akhir imsak. Karena imsak itu sendiri artinya adalah menahan untuk tidak makan dan minum sebagaimana pengertian dalam puasa tadi. Kemudian juga dalil-dalilnya, tatkala mungkin ada orang-orang yang mengingkari atas kewajiban puasa, antum ingkari mereka, ya bahwasanya kewajiban puasa itu harus kita lakukan sebagai seorang yang muslim. Kemudian keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang kita sampaikan juga, yang kita pelajari juga, agar kita semangat dalam melaksanakan ibadah puasa kita, sholat malamnya terus, ya jangan kendor, kemudian sedekahnya terus dan lain sebagainya. Kemudian juga tujuan-tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syariat berpuasa adalah agar kita meraih derajat ketakwaan, dan ini yang paling penting. Ya, meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering mengucapkan takwa. Takwa sering disebut takwa. Tapi dari puasa inilah merupakan salah satu wasilah kita ingin meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang pertanyaan yang ingin saya jawab, silakan. Ya. Terkait masalah tabyitun niyah atau memalamkan niat pada bulan Ramadan, yang pertama, apakah harus dilafadzkan setiap malam, dan apakah tatkala kita sahur itu sudah menunjukkan kita niat berpuasa? Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang ada dalam hati para hamba-Nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Bahwasanya amalan itu tergantung pada niatnya, dan ibadah puasa itu perlu niat, dan niatnya wajib harus malam hari pada bulan Ramadan. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengharuskan kepada mereka niat setiap malam. Ya, niat setiap malam bahwasanya saya besok ingin berpuasa. Dan ini pendapat sebagian para ulama. Ada juga yang berpendapat bahwasanya niat cukup di awal hari malam bulan Ramadan. Dan ini insya Allah yang lebih rajih, bahwasanya niat itu cukup di awal bulan Ramadan saja. Akan tapi tatkala kita ingin mengikuti pendapat yang satunya, yakni kita ingin lebih hati-hati misalnya, kita ingin lebih serak dalam ibadah kita, maka kalau bisa setiap malam kita niat untuk melaksanakan ibadah puasa pada keesokan harinya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah perlu dilafadzkan ataukah tidak? Tentu ini dalam masalah niat ini kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya yang namanya niat itu adalah dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Sebagaimana contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para praktik para sahabatnya, bahwasanya tatkala mereka berniat ingin melakukan ibadah cukup dalam hati, dan ini yang lebih mudah. Tatkala kita niat berpuasa adalah hanya dalam hati saja, tidak melafadzkan, dan lebih mudah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa di awal malam hari pertama, bisa setiap malam. Ini khilaf di kalangan para ulama. Antum bisa di awal malam, antum bisa di setiap malam bulan Ramadan dalam rangka ingin memantapkan hati, ya. Apakah niatnya sudah atau belum? Tapi tatkala lupa, maka tidak mengapa, karena lupa di luar pembahasan yang kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Iya. Iya. Gimana dalam penempatan istri, apakah kita mengikuti imsaknya yang biasanya? Iya. Terkait masalah imsak, biasanya jadwal-jadwal yang beredar itu, jadi ada pertanyaan, bagaimana penempatan imsak? Apakah kita mengikuti jadwal yang sudah beredar ya, ataukah mengikuti azan? Demikian. Naam, jadi terkait masalah imsak, wallahu a'lam bishawab. Imsak, jadwal imsak yang beredar di masyarakat itu biasanya terletak sebelum azan. Terletak sebelum azan. Lantas bagaimana apa yang kita jadikan sebagai patokan akhir kita makan sahur? Ya, kita bisa mengikuti yang dijadwalkan atau kita bisa mengikuti azan. Tatkala kita mengikuti jadwal yang sudah dijadwalkan itu sebagai tanbih bahwasanya sebentar lagi waktu sahur akan berakhir. Oleh karenanya jadwal imsak biasanya sebelum azan. Dalam rangka tatkala azan itu kita stop makan. Jadi waktu azan kita enggak makan lagi seperti itu. Akan tapi tatkala ada azan subuh tapi makanannya kita masih makan, maka selesaikan dulu sampai sebelum azan selesai. Sampai azan sebelum selesai, tatkala azan selesai kita berhenti makan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah, barang siapa yang makan sahur dan sahurnya masih ada di depannya belum habis, maka habiskan dulu. Tapi tatkala azan selesai, stop makannya. Ya, jadi jangan. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan dianjurkan kita makannya pas azan. Akan tapi tatkala azan itu masih ada dan makanan masih belum habis, masih ada di mulut misalnya, masih ada air yang belum minum, maka dihabiskan dalam rangka takmilah, dalam rangka menyempurnakan ibadah sahur kita. Salat cukup ya, wallahu a'lam bishawab. Salat sudah cukup, kita akhiri ta'lim kita pada sore hari ini. Soal subhanahu wa ta'ala yang bisa disampaikan, kalau banyak yang mohon maaf, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.